والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. كم مسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV, Ahsan TV, dan juga yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kembali akan mengkaji bab ke berapa? 10 ya. Tentang al-mubadarah ilal khairat. Bersegera untuk mengerjakan amal kebajikan. Ya, bersegera untuk mengerjakan amal kebajikan. Yani untuk tidak menunda-nunda apa? Kebaikan. Di hadis-hadis yang akan dimuat, yang akan kita pelajari dalam bab ini, hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita, menghasung pada kita atau memotivasi kita untuk segera beramal soleh. Di antaranya adalah hadis ke 90 ya. Hadis ke-90 yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan juga nanti hadis-hadis setelahnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ar-Rabi, hadis yang keempat itu dalam bab ini. Hadis yang keempat dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jaa artinya apa? Jaa telah datang. Telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pria, seorang laki-laki, sahabat itu tentunya, karena beliau berarti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang atau seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, sedekah yang bagaimana yang besar pahalanya. Ya, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya. Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina, yaitu sedekah yang paling afdal adalah engkau bersedekah tatkala engkau dalam kondisi sehat, sahih, syahihun dalam kondisi bakhil, takhshal faqra, takut kalau-kalau terjerumus ke dalam kefakiran. Wa ta'mulul ghina, dan sedang mengangan-angankan kekayaan. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta, jangan kau tunda sehingga ketika nyawa sudah sampai di mana? Tenggorokan, hulqum. Qulta, baru kau berkata, li fulan kada wa li fulan kada. Oh, ini untuk si fulan sekian hartaku. Lah untuk si fulan yang lain itu sekian hartaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad kana li fulan." Ya memang hartanya itu nanti sudah jatuh kepada si fulan dan si fulan. Jadi ahli waris. Ini harta warisan. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang apa? Muttafaq alaih. Jadi datang seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat untuk bertanya apa? Kepada seorang yang alim. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ditanyakan para sahabat itu hal-hal yang mulia. Apa pertanyaannya? Sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Ini pertanyaannya bermutu, ya. Mendapatkan apa? Tentang sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya. Sahabat ini bertanya tentang bukan tentang jenisnya, bukan tentang jumlahnya, bukan. Tapi beliau bertanya tentang waktunya. Jadi kapan sedekah itu akan menjadi besar pahalanya? Ya, kapan sedekah itu akan menjadi besar pahalanya? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah engkau bersedekah ketika engkau dalam kondisi sehat. Nah, kalau sudah dalam kondisi sehat, ini belakangnya ngikut ini. Makanya diterangkan bahwa orang yang dalam kondisi sehat itu biasanya bakhil. Kenapa? Karena takhsyal faqra. Takut terjatuh kemiskinan. Ini dia enggak mau, keperkiraan umurnya masih panjang, kalau disedekahkan nanti habis, maksudnya gitu. Jadi dia, orang sehat itu biasanya berangan-angan umurnya masih apa? Panjang. Walaupun namanya kematian, datangnya bisa tiba-tiba. Tapi umumnya, orang yang sehat berpikiran bahwa apa? Kematian masih jauh. Lah, nggih ngoten napa mboten? Angger lagi sehat kan anteng-anteng mawon. Angger lagi sakit malah kepingin ngaji, bae. Ya. Tapi kalau sedang sehat, tenang-tenang saja. Ya. Muncul sifat bakhilnya. Kenapa? Karena dia punya harapan umurnya masih apa? Panjang orang sehat itu. Sehingga dia membayangkan, lah kalau umurku panjang, hartaku tak sedekahkan, nanti aku? Nah, itu makan apa? Persiapannya bagaimana? Engko bekal mengko, engko desit, aja dintongaken kabeh. Makanya ini berpasangan ini, bakhil dan sehat, itu berpasangan. Kalau orang sakit-sakit kan, nah muncul dermawannya. Muncul kedermawanannya. Di sini sifat ini semuanya, sifatnya orang sehat itu biasanya syahihun, bakhil. Ini sulit untuk melepaskan apa? Harta. Kenapa? Karena takhsyal faqra. Khawatir kalau habis hartanya. Padahal dia tak mulul ghina, berangan-angan tiap hari ada yang dicadangkan. Itu makna dari hadis ini. Jadi kapan sedekah yang paling afdol berarti? Ketika kita apa? Sehat. Pas dalam tanda petik jauh dari kematian. Pas jauh dari apa? Kematian. Ya masih sehat. Masih sehat. Angan-angan kematian ketane masih apa? Masih jauh. Sih nom. Ya. Kemudian sih apa? Wis pokoknya sehat lah pokoknya Masya Allah. Seperti itu. Beda halnya nanti dengan orang yang sakit-sakitan. Karena dia merasa kematian sudah dekat. Dia mikir buat apa lagi hartaku kalau tidak segera aku sumbangkan. Ya, begitu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti intinya faedahnya adalah kalau sedekah jangan nunggu apa? Sakit. Jangan nunggu sakit. Ini yang pertama. Jadi segera. Kemudian yang kedua juga, wala tumhil, jangan ditunda. Hatta idza balagatil hulqum qulta. Jangan ditunda sampai ketika nyawa sudah ditenggorokan baru kamu berkata. Berarti jangan ditunda sampai apa? Sakaratul maut. Semasa kita masih hidup. Kalau dalam hadis lain, hayatika qabla mautik. Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kondisi yang lainnya. Di antaranya adalah ghinaka qabla faqrik. Kekayaanmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya. Kemudian sihatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Nah, di antaranya adalah ini. Hayatik, kan itu 5 itu faragika qabla syughlik. Masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sakitmu sebelum masa masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mungkin akan ada orang mengatakan, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Saya sudah tua. Saya sudah terlanjur tua. Nah, sekarang sugih apa enggak? Kalau memang sugih, berarti gunakan masa tua sugihmu. Masa tua dan sugihmu sebelum masa tua melaratmu. Saya kebetulan tua melarat. Mau protes terus ini. Sekarang saya tanya, ada waktu luang atau enggak? Ya ada. Ya sudah, gunakan masa tua melarat luangmu sebelum masa tua melarat sibukmu. Wah, saya sibuk loh. Ya wis lah. Tua melarat sibuk. Tapi sehat apa enggak? Yo sehat, gitu kan? Nah, gunakan. Jadi walaupun Anda tua melarat apa tadi? Sibuk, tapi kan sehat. Sebelum tua, ini permisalan aja ya, bukan doa kepada kita semuanya, cuma permisalan aja. Sebelum tua, miskin, sibuk, tapi sakitan. Akhirnya protes lagi, ternyata saya sering batuk . Sholat sedikit aja rasanya apa? Adem, anyes, misalnya begitu ya kan. Atau jalan sedikit, pegel-pegel. Ya wis. Berarti apa jenengan itu? Tua, miskin, melarat ketone gimana ya? Sepuh, tua, miskin, apa tadi? Sibuk, sakitan. Oh, ngoten tau? Iya, itu 4 itu jangan komplit. Bintang 4 saya itu. Kita tanya, lanjenengan masih hidup apa? Iya, masih. Gunakan masa hidupmu sebelum masa mati. Makanya kalau ada nyawa di kandung badan, bersegeralah untuk melakukan apa? Kebaikan. Ini seperti ini, ya. Jadi jangan sampai ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan baru gendang, semua pinginnya apa? Disedekahkan. Ini menunjukkan dua hal. Satu, bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam apa? Kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, proses kematian itu dari mana ke mana? Nyawa dicabut arahnya dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Makanya dikatakan di sini, hatta idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah sampai apa? Di ketenggorokan, jadi jelas-jelas mati sudah tinggal di sini. Ya, sudah tinggal di sini. Baru kemudian apa? Ngedumel, kayak ngelindur bicaranya begitu. Ini sudah tidak diterima lagi sedekah. Ini tidak diterima hukumnya sebagai sebuah pemberian. Kalau jelas-jelas apa? Menjelang kematian dan bicaranya sudah ngelantur. Ya, bicaranya sudah ngelantur. Adapun kalau mungkin 5 hari sebelum itu kemudian menyampaikan apa sedekahnya, rumah saya yang kesana itu tak hibahkan misalnya, atau saya wakafkan misalnya. Makanya yang seperti itu masih dalam kondisi segar. Sakit tapi apa ingatannya masih tajam dan belum ada tanda-tanda apa kematian. Nah kalau sudah apa namanya nyawa udah embut-embut di tenggorokan, sudah tinggal ditarik sedikit sama malakul maut lepas sudah, maka akad-akad semacam itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Nah, jadi proses kematian dari bawah. Makanya biasanya yang anyes kaki dulu. Kalau yang mungkin pengalaman melihat orang meninggal begitu ya. Yang anyes sikilin disik. Wong zaman sekarang itu sulit diduga, bukan zaman sekarang. Dari dulu namanya kematian enggak diduga. Ya kita tetap siap-siap ya. Nah, kalau nunggu orang sakit di rumah sakit, ruangannya AC. Dimek anyes ya kan. Yo wajar wong mboten dikemuli gitu. Jadi ini dalam kondisi yang biasa kakinya menjadi apa? Dingin ya. Kakinya menjadi dingin. Nah, ternyata dari situlah kedokteran forensik mengukur kapan orang itu mati. Ya. Jadi ada orang meninggal itu bisa ditelisik, iki matine jam piro? Diperkirakan matinya jam berapa? Karena ternyata orang mati itu suhunya akan mengalami penurunan secara bertahap. Setiap jamnya sekian derajat. Jadi nanti bisa diketahui. Oh, ini matinya ngakune misalnya ini kejadiannya misalnya jam 6 pagi, tapi setelah dites suhunya ternyata penurunan dari suhu normal sekian. Oh, berarti tidak benar ini. Kemungkinan kesaksian palsu. Seperti itu. Termasuk lebam tubuh apa biru-biru pada tempat-tempat tertentu. Ini Masya Allah, Allah sudah memberikan manusia ilmu untuk mengetahui yang semacam itu. Loh Ustaz, apa pentingnya Ustaz? Penting nanti pada ahli waris. Pada masalah proses pembagian waris. Ya. Sedulur 5 sekamar mati bareng. Na'udzubillah min dzalik. Diketok-ketok ternyata apa? Anu 5 juragan kabeh mati bareng. Semua sudah berkeluarga, semua sudah punya anak. Nah, kalau dalam ilmu waris, yang mati duluan apa yang mati belakangan yang mewarisi? Yang mati duluan apa yang mati belakangan yang menjadi ahli waris? Yang akan terima uang yang mati belakangan. Lah kalau dibuka kamar ya ternyata sudah apa? 5-5 mati sudah mati semuanya. Enggak ada CC? Enggak ada CCTV. Kalau ada CCTV kan enak. Aku dulu yang mati, bukan. Kemudian aku nomor loro, kan enak. Ini enggak ada. Ya. Nah, itu bagaimana caranya dari itu? Akan diperkirakan menurut ilmu kedokteran mana yang mati pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, keempat dan kelima. Yang mati pertama hartanya akan diwarisi 4 orang setelahnya. Yang mati kedua berarti diwarisi oleh 3 orang setelahnya. Ini juragan marisi juragan marisi juragan. Ini satu contoh. Oh, ternyata penting ilmu seperti itu. Dalam masalah mati bersama-sama. Termasuk mati tenggelam. Bareng-bareng mana yang kedahuluan. Kalau ada yang melihat sih enak. Tapi kalau yang gak ada itu. Gak ada yang melihat kejadiannya. Maka dengan ilmu-ilmu yang semacam itu. Dengan izin Allah bisa diperkirakan kapan meninggalnya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian. Waqad kana li fulan. Ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqad kana li fulan. Harta itu enggak usah dibagi-bagi, kalau orang sudah sakarat berarti harta itu sudah berubah menjadi harta waris. Ya, berubah menjadi harta waris yang nanti akan bergeser secara paksa otomatis kepada ahli warisnya. Demikian wallahu taala alam tentang hadis ini. Ya, yang jelas hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda amal kebaikan. Hadis ke-91 atau hadis kelima di kitab ini atau di bab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala berkata al-muallif al-imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, al-khamis, hadis yang kelima dalam bab ini. An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhadha saifan yauma Uhudin, mengambil sebuah pedang di hari perang Uhud. Ya, perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi setelah perang Badar tahun ketiga. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Ya, sambil diperlihatkan kepada para sahabat. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydihim, maka bergegas-gegas sahabat semua mengulurkan apa? Tangannya. Saya ya Rasulullah. Ana, saya siap. Ya. Kullu insan minhum yaqulu ana. Semuanya yang hadir mengatakan saya ya Rasulullah, tanpa apa? Tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan apa? Ya, ini nanti ya sebetulnya faedahnya. Menunjukkan segera dalam berbuat apa? Berbuat baik. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Semua sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, saya siap. Qal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mengambilnya dan siap menjalankan haknya. Siapa yang siap mengambilnya dan siap memberikan haknya? Saat itu para sahabat pun terdiam. Ahjamal qawmu, para sahabat pun tidak lagi mengangkat apa? Mengangkat tangan. Ya. Faqala Abu Dujanah, berkata Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, ana akhudhu bihaqqi. Aku wahai Rasulullah siap mengambil pedang itu dan memberikan haknya. Kemudian dikatakan di sini, fa akhadahu. Kemudian beliau bertanya di dalam riwayat yang lain, apa haknya? Haknya adalah kau gunakan untuk menebas musuh-musuh Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu. Maka Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut. Fafalaqa bihi hamal musyrikin, maka beliau pun membelah ya ru'us al-musyrikin, ya membelah dan memenggal, maksudnya pedang itu digunakan untuk apa? Memerangi, kalau bahasa tegasnya itu ya memenggal kepala orang-orang kaum musyrikin. Tentu ini dalam masa perang nih kan, ya dalam masa perang. Jadi kalau mungkin nanti ada yang melihat video ini, jangan kemudian diambil apa? Sepotong. Oh, mulai ini pengajian Darussalam mengajarkan apa? Terorisme. Ini sekarang ini modelnya apa? Jadi tukang jahit di medsos semuanya. Ya. Potong sini, tempelkan dengan video itu. Potong sini, tempel sana. Potong sini. Ini bukan berarti menghina profesi tukang jahit. Saya katakan tukang jahit di medsos. Ya, ambil ini. Padahal itu video kadang enggak ada apa? Enggak ada kaitannya, tapi dikait-kaitkan. Ya, ibaratnya lengan digatuke karo lingkar pinggang. Ini sebetulnya begitu ya. Nah, enggak gatuk sebetulnya. Fa'ala kulihal. Jadi kata Anas bin Malik, fa'akhadahu, maka Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, fafalaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian digunakan untuk memenggal musuh-musuh Islam. Ini kaum musyrikin. Dan memang Abu Dujanah kalau sudah turun perang itu biasanya pakai apa? Kain merah. Ya. Dan jalannya itu jalannya orang yang gaya. Iya, jalannya itu gaya banget betul. Jadi berjalan di depan pasukan Islam, kan pasukan Islam musyrikin berhadapan-hadapan. Nah, dia jalan di barisan ini. Jalannya itu gaya, enggak tahu kok jalan gaya itu gimana. Ini peten, kalau orang sekarang itu apa? Petentang, bahasa kita petentang, petenteng. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan model kayak gitu dibenci oleh Allah. Kecuali dalam kesempatan ini. Kalau dalam kesempatan perang itu jalan kayak gitu dicintai oleh Allah. Ya, masuk perang derek langkung. Nah, enggak ada derek langkung. Perang itu harus apa? Nah, begitu. Jadi itu adalah jalan yang pada asalnya tidak disukai dalam kondisi biasa, petentang, petenting. Tapi kalau dalam kondisi perang itu sangat dicintai oleh Allah karena membuat gentar pasukan. Wah, ibaratnya itu kita mungkin jalan sambil megang botol-botol. Prak, prak, prak. Masa ben jalan sambil mukuli apa? Gunpeng. Kayak sing mereknya keras-keras itu. Tak, tak. Musuh kan, wih, terijinnya ampuh gitu kan. Jadi untuk nakut-nakuti itu enggak ada masalah kalau seperti itu, ya. Baik, ini Abu Dujanah. Kita kembali kepada awal hadis, ya. Hadis ini dikatakan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan perang Uhud menawarkan kebaikan kepada para sahabat. Ini ada pedang. Siapa mau pakai? Semua sahabat mengacungkan tangannya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang paling cepat dalam kebaikan. Jadi enggak usah mikir-mikir. Kalau jelas itu kebaikan yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti baik. Maka mereka semuanya dikatakan kullu insan, semua yang hadir di situ mengatakan saya. Enggak ada yang luput. Masyaallah. Tapi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu bihaqqi?" Siapa yang siap ngambil tapi menunaikan haknya? Kenapa para sahabat tidak langsung mengacungkan tangan? Karena mereka khawatir. Hak pedang itu sesuatu yang berat, mereka belum tentu bisa melakukan. Nah, saat ini mikir mereka. Wah, saya harus hati-hati. Nanti jangan-jangan tunjuk jari ternyata saya tidak siap. Itulah mukmin. Seorang mukmin itu ini namanya melakukan muhasabah dalam waktu yang singkat. Muhasabah niku napa nggih? Introspeksi, menimbang-nimbang. Jadi kalau menimbang-nimbang amalan itu ada dua jenis. Satu, menimbang-nimbang amalan sebelum beramal. Yang kedua, menimbang-nimbang amalan setelah beramal. Jadi sebelum beramal itu seorang mukmin introspeksi dulu. Sebelum melangkah ini berputar. Jangan melangkah kemudian menyesal. Ini namanya muhasabah qoblal amal. Melakukan perhitungan, pertimbangan sebelum beramal. Apa yang harus dipertimbangkan? Satu, sebelum beramal ini dia harus mikir, saya mampu apa enggak? Ya, makanya para sahabat kan mikirnya begitu, saya mampu atau enggak? Kalau sudah ternyata jawabannya tidak mampu, mundur. Makanya para sahabat ahjam, enggak tunjuk jari. Karena mereka jangan-jangan saya tidak mampu, sudah saya mundur. Tapi kalau mampu, maju. Maju tapi belum melaksanakan, mikir lagi. Jadi proses berpikir yang sangat cepat ini dari kalangan para sahabat. Dalam hal ini adalah Abu Dujana dan juga yang lainnya. Kalau memang saya mampu, apakah saya melakukan ini lebih baik? Ataukah kalau saya lakukan kurang baik? Kalau dilakukan kurang baik, berarti mundur sudah. Jadi meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakan. Itu mundur sudah. Tapi kalau ternyata dia pikir mengerjakannya jauh lebih baik, maju. Sudah. Maju pun belum melaksanakan, mikir lagi. Saya ini maju karena Allah atau karena selain Allah? Kalau karena selain Allah, lah mendingan apa? Mundur. Tapi kalau karena Allah, maju. Begitu. Ini cara berpikir yang cepat yang ada pada para sahabat. Dan seorang mukmin dituntut seperti itu dalam melakukan apa? Segala macam jenis kebaikan yang ada. Mau nikah, mampu apa enggak? Jangan nekat. Makanya salah kalau orang mengatakan nikah modalnya apa? Nekat. Enggak benar itu. Nikah itu modalnya tawakal, bukan nekat. Ya. Jadi dipikir mampu atau tidak. Kalau enggak mampu, ya sudah, jangan dulu. Kalau ternyata mampu, maju. Lebih baik saya laksanakan atau mungkin lebih baik saya tinggalkan, mengingat harus ada yang saya laksanakan yang lainnya. Oh, ternyata saya lebih baik melaksanakan. Karena mungkin apa? Fitnah sudah sangat sangat kuat. Di kanannya fitnah, di kirinya fitnah, di belakangnya fitnah, depannya fitnah. Berarti butuh berapa tameng? 4 tameng. Kanan, kiri, belakang, depan. Faham maksudnya? Dan tidak faham ya difahami aja. Ya, sudah. Oh, berarti saya harus maju. Kalau memang maju, mengerjakannya lebih baik, kamu ngerjakan karena apa? Ming gaya-gayaan apa karena Allah? Kalau memang hanya karena untuk gaya-gayaan, is mendingan mundur. Tapi kalau karena Allah, maju. Demikian dalam semua amalan. Nah, ini proses ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Termasuk oleh Abu Dujana. Kita yakinnya begitu. Mereka orang-orang yang halim, orang-orang yang luar biasa. Jadi dalam waktu singkat mereka bisa mengolah sebuah kebaikan, mempertimbangkan baik dan buruknya sebuah amalan. Dan itulah agama Islam. Agama Islam itu, ya, agama kita ini terbangun di atas pertimbangan antara keburukan dan kebaikan. Mana yang lebih baik? Madarat dan manfaat. Mana yang lebih besar? Kalau ternyata sebuah perbuatan itu madaratnya lebih besar, tinggalkan. Tapi kalau ternyata perbuatan itu manfaatnya jauh lebih besar, meskipun ada sisi apa? Madaratnya, kerjakan. Demikian, wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Dujana. Dan dalam perang Uhud seperti kita sampaikan, kaum muslimin mengalami apa? Kemenangan atau kekalahan? Dua-duanya. Ya. Fase pertama apa? Menang besar telak. Fase kedua lengah. Dan mereka sahabat yang diutus, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di gunung pasukan panah, ternyata ikut apa? Turun mengambil ghanimah yang ditinggal oleh kaum musyrikin. Sudah dinasihati oleh sebagian sahabat yang masih bertahan di atas. Tapi yang turun itu merasa bahwa ini sudah selesai pertempuran. Kaum musyrikin sudah pergi. Enggak, kita belum diperintah. Apapun yang terjadi kita harus di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ya, di dalam satu ayat dikatakan di sini dalam surat Ali Imran 165, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah, yakni kekalahan dalam perang Uhud, Ali Imran ayat 165, padahal kalian tadinya menang dengan gemilang dua kali lipatnya dalam perang Badar. Dalam perang Badar menang luar biasa. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan dalam perang Uhud? Ini yang fase kedua. Padahal kalian sebelumnya menang dengan dahsyat. Kemudian kalian mengatakan, gimana kok ini bisa kita dikalahkan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwa min indi anfusikum. Itu semua adalah karena ulah kalian sendiri. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa musibah yang menimpa kita adalah ulah akibat perbuatan kita sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan insyaallah hadis ini. Insyaallah kita akan bergeser kepada hadis yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Imma ta'anallahul hayata wal fursata. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.